Benarkah ini saatku pergi? Tiada kata tuh kembali. Pasti cuma seketika bayanganmu hadir. Aku menangis, hujan tidak akan henti. Biarpun langit mencerah, tetap ia membasah.